بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada bab ke-68, yaitu babul waraq watarkis syubuhat, bab keterangan tentang al-waraq dan meninggalkan syubhat. Al-waraq itu ialah sikap menjaga diri dari perkara syubhat atau perkara yang mengantarkan dia kepada haram. Nah, itu waraq. Para ulama banyak mementingkan dan menekankan perkara sikap al-waraq ini. Sampai Imam Ahmad dan juga para imam-imam yang lainnya menulis kitab khusus, kitab al-waraq namanya, yang berbicara tentang bagaimana bersikap di dalam keadaan adanya kemungkinan terjatuh kepada yang haram. Kalau orang yang tidak punya takwa Allah, tidak peduli halal haram, disikat saja. Tapi kalau orang itu punya takwa Allah, dia akan sangat mementingkan batas halal haram itu, dan bahkan lebih-lebih lagi dia sangat takut terjatuh kepada haram, sehingga yang belum haram pun kalau kiranya ada kesamar-samaran, ada kemungkinan itu termasuk perkara haram, dia akan menjauh dari itu. Ya, ini al-waraq. Tentunya untuk orang mempunyai sikap al-waraq ini, yaitu menjauhkan diri dari perkara yang samar-samar, menjauhkan diri dari perkara yang ada kemungkinan untuk terjatuh kepada yang haram itu, melalui latihan rohani, untuk orang itu punya sikap al-waraq, sehingga dia mempunyai kemauan untuk menjauhkan diri dari yang samar-samar seperti itu. Tanpa takwa Allah, tidak bisa orang itu mempunyai sikap al-waraq. Kalau orang itu tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah tentang akhirat, nah, maka dia tidak akan mempunyai sikap al-waraq. Nah, kita masuk kepada keterangan ini. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allahu ta'ala, Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim. Surat An-Nur ayat 15. Dan kalian menyangka perkara itu hayyin, enteng, wa huwa 'indallahi 'adzim, padahal perkara itu di sisi Allah besar sekali. Di sini Allah memperingatkan adanya sangkaan kalian menganggap enteng perkara-perkara tertentu sehingga berani melangkar dosa, padahal sesuatu itu adalah perkara besar di sisi Allah. Mulut kalian enteng sekali untuk berdusta, untuk memindahkan berita gosip dari mulut orang lain yang juga menganggap enteng perkara gosip itu. Tidak takut kepada akibat perbuatan itu karena menganggapnya enteng, padahal di sisi Allah besar. Demikian pula mata kalian, demikian pula telinga kalian dengan gampangnya dan menggampangkan perkara haram dan dianggap enteng semuanya itu, padahal di sisi Allah itu benar. Nah, Allah peringatkan orang-orang yang tidak punya wara, sikap wara seperti ini. Orang yang tidak punya sikap wara yaitu menganggap enteng perbuatan dosa. Surat An-Nur ayat ke-15. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu selalu mengintai engkau, selalu di posisi pengintaian kepada kalian. Kalian tidak bisa luput dari pengintaian Allah, dari pandangan Allah. Bahkan apa yang terbetik di hati kalian pun itu diintai oleh Allah, dilihat oleh Allah. Bengkok lurusnya niat diintai oleh Allah. Rencana-rencana yang terdapat di dalam hati diintai oleh Allah. Makar-makar yang terdapat di dalam hati diintai oleh Allah. Kalian tidak bisa lepas dari itu. Allah memperingatkan ini agar kita mempunyai rasa takut akibat daripada perbuatan yang kita lakukan. Surat Al-Fajr ayat ke-14. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadis Nabi. Hadis yang ke-593. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال dari An-Nu'man bin Bashir, yang Allah telah meridai beliau dan telah meridai pula bapak beliau, qal, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, bahwa yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sungguh yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma mustabahatun, dan di antara halal haram itu ada mustabahat, ada perkara-perkara yang tersamar, tersamar antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, yang tidak diketahui, perkara-perkara yang tersamar ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Nah, maka kata Nabi, "Famanittaqa syubuhati," maka barang siapa yang menjaga diri takut dari perkara syubhat, perkara yang tersamar antara halal haram itu, yaitu barang siapa yang bersikap wara, istabro'a li dinihi wa irdih, dia berarti dengan itu membebaskan agamanya dan kehormatannya, membersihkan agamanya dan kehormatannya, agamanya jadi baik, ya, dan kehormatannya terjaga karena menjaga diri dari yang syubhat, karena bersikap wara. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara-perkara syubhat ini, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Permisalannya, kata Nabi, karra'i, seperti orang yang menggembala kambing atau gembala, yar'a haulal hima, dia menggembala gembalanya, hewan gembalaannya, haulal hima, di sekitar tanah orang lain, kebun orang lain. Yushiku ayyar ta'afihi, maka sangat dikhawatirkan gembalanya itu masuk ke kebun orang lain dan makan dan merusak tanaman orang lain. Seperti itu keadaannya orang yang tidak punya warak, amat mudahnya terjatuh kepada yang haram, seperti amat mudahnya hewan yang digembala di pinggir kebun orang lain. Ala wa inna li kulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu punya batas-batas wilayah negara kekuasaannya, atau punya ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah, kata Nabi, bahwa batas-batas Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar itu ialah apa yang diharamkan olehnya. Begitu Rasulullah beritahu. Setelah itu Rasulullah mengingatkan inti daripada sikap wara itu adanya di mana. Beliau memberitahu, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di jasad ini ada segumpal darah. Di jasad kita ini ada segumpal darah, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal darah ini menjadi baik, maka jadi baiklah seluruh anggota badan itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak segumpal darah ini yang ada di badan kita ini, rusaklah seluruh anggota badan kita itu. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal darah itu adalah hati namanya, qalbu namanya. Jadi inti sikap wara itu ialah baiknya hati. Kalau hatinya baik, maka orang itu akan mempunyai sikap wara, takut dari yang haram, hati-hati dari perkara yang haram. Kalau orang itu hatinya rusak, dia tidak mempunyai sikap warak. Nah, dan diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa badan kita ini dipimpin oleh benda lunak yang disebutkan dalam bentuk segumpal darah mudghah. Namanya benda lunak itu al-qalbu. Dan qalbu ini sudah fisiknya sangat lemah, yaitu hanya segumpal darah, juga melahirkan sikap kelemahan yang berat. Tetapi Allah tentukan sebagai pemimpin atau raja daripada tubuh kita ini. Masya Allah, betapa banyaknya kelemahan manusia ini kalau dia tidak mempunyai sikap warak. Hati itu adalah pimpinan badan kita, sedangkan kita tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap hati kita itu. Kita tidak bisa mengendalikan hati itu. Yang mengendalikan hati itu Allah. Dan hati itu mengendalikan tubuh kita ini. Nah, ini repotnya. Diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang hati itu, ma minkum min ahadin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali hatinya itu terletak di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi hati kita ini terletak di antara dua jari jemari Allah, dibolak-balikkan oleh Allah dengan apa yang sekehendaknya, antara cinta, benci, antara iman, kufur, antara ikhlas, nifak, antara tauhid, syirik, antara sunnah, bid'ah, dibolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi makanya kita minta kepada yang memegang hati kita ini, diajari oleh Rasulullah SAW doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Itu Rasulullah doa demikian pagi petang terus doa, minta setiap hari seperti itu kepada Allah, minta dikokohkan hatinya di atas agamanya. Karena cepat sekali balik hati itu, tiba-tiba mempunyai perasaan lain, tiba-tiba demikian, itu cepat sekali. Apa yang didengar, apa yang dilihat, sangat cepat mempengaruhi dia. Dan begitu, siapa yang tidak dikokohkan hatinya oleh Allah, maka hatinya akan kemana-mana, seperti kambing yang liar yang tidak diikat oleh pemiliknya, kemana-mana larinya, hatinya kemana-mana, keliling-keliling di antara berbagai pendirian-pendirian. Kadang hari ini berpendirian A, besok berpendirian B, C, D, selanjutnya kemana-mana sudah. Gak bisa dipegang lagi. Kambing lepas kendali. Itu hati yang tidak dikokohkan oleh Allah. Hati yang dikokohkan oleh Allah, hati yang diberi kekuatan istiqamah di atas siratal mustaqim. Maka tanda hati itu dikokohkan oleh Allah di atas siratal mustaqim, yaitu munculnya sikap al-wara dalam bentuk perbuatan zahir. Ini menunjukkan sikap, ini menjadi tanda bahwa orang itu hatinya sudah dikokohkan oleh Allah di atas siratal mustaqim. Ya, muttafaqun alaih, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rawayahu min turuqin bi alfadhin mutaqaribah, dan hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan dengan lafaz-lafaz yang kurang lebih hampir sama, mutaqaribah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wajada tamrotan fitariti, mendapati sebiji kurma di jalan. Faqala, kemudian Nabi menyatakan, laula anni akhafu antakuna minas sadaqati la'akaltuha, seandainya aku tidak takut bahwa korma ini, sebiji korma ini adalah dari barang sodakoh, niscaya aku akan memakannya. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ini memberitakan kepada kita bahwa buah-buahan yang tercecer di jalan umum adalah milik umum. Apalagi kalau kebun yang pohonnya itu, sebagian pohonnya itu menjulur ke jalan umum, kemudian buah dari pohon itu berada posisinya di atas jalan umum, maka itu miliknya masyarakat umum, artinya boleh masyarakat mengambilnya. Itu ketentuan syariah. Tapi kalau masih dibatas milik kebun, pemilik kebun itu, ya tidak boleh mengambilnya kecuali dengan izin pemilik kebun tersebut. Apalagi kalau jatuh ke jalanan umum, maka itu boleh dimakan, mubah, perkara mubah untuk diambil dan dimakan. Ya. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap, yaitu sikap wara. Barangkali itu adalah barang sedekah yang dibawa oleh pemiliknya mau disetorkan kepada basis badan apa infak sedekah dan zakat milik negara, dibawa terus jatuh. Barangkali begitu, yang padahal Rasulullah memang diharamkan oleh Allah untuk makan sedekah, dan juga ahlul bait diharamkan makan sedekah walaupun fakir. Nah, karena takutnya beliau makan barang sedekah sampai yang tidak jelas ini sedekah atau tidak, beliau tidak mau makan. Ini namanya sikap wara. Nah, muttafaqun alaih. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas bin Sam'an yang Allah telah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, al birru husnul khuluqi, bahwa kebaikan itu, perbuatan baik itu ialah dalam bentuk nyatanya ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsik, sedangkan yang namanya dosa yaitu apa yang terasa di hatimu, kamu merasakan ganjalan terasa di hatimu, wa karihta, dan engkau tidak suka, ayyatali alaihin nas, untuk diketahui yang demikian ini oleh orang. Itu kalau hati masih normal, ya, masih didominasi oleh iman, yaitu begitu dia berbuat dosa, alarm hatinya itu langsung memberi isyarat, dan dia enggak enak sudah, dan dia takut kalau itu diketahui orang. Nah, karena masih normal, jadi masih tajam hatinya itu. Tapi kalau hati sudah abnormal, malah senang cerita sama orang, berbuat dosa, berbuat maksiat, nah ini sudah abnormal ini. Ya, perlu didandani hatinya itu, sudah rusak. Ya. Jadi yang diberitakan oleh Nabi ini hati yang normal maksudnya. Hati yang normal itu, kalau orang itu berbuat dosa dalam keadaan tidak diketahui orang, dia terus gak enak, merasa gak enak. Dan tidak suka kalau hal ini diketahui orang. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi memang apalagi orang yang membiasakan dirinya dengan sikap wara, itu lebih tajam lagi di dalam merasakan adanya perbuatan dosa itu. Nabi memberi tahu kita, kalau kamu merasa seperti itu, ya segera kamu tinggalkan perbuatan itu dan segera istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubat daripadanya. Ya. Nah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Haka mil ha al-muhmana wal kaf ay taraddada fihi. Engkau bimbang padanya. Nah. Ini sudah bimbang ditambah lagi takut diketahui orang. Nah, itu dosa. Wa an wa Wabithah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qal, dari Wabithah bin Ma'bad yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqal, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, yakni Nabi, menyatakan kepadaku, jika tas'alu anil birri, engkau datang untuk tanya kepadaku tentang masalah albir, qultu na'am, aku jawab ya. Faqala, maka Nabi menyatakan, istafti qalbak, minta fatwalah kamu kepada hatimu. Maksudnya tanyailah hatimu. Bagaimana albirru, yang namanya kebaikan itu ialah, yang namanya sesuatu yang baik ialah matma'annat ilaihi nafsu, ketika jiwa merasa tenang dengannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hati merasa tenang dengannya. Wal ismu, sedangkan yang namanya dosa itu, mahaka fin nafsi, apa yang membimbangkan hati, apa yang membimbangkan jiwa. Wataraddada fis sadri, dan bimbang di dadamu terasa kebimbangan, maju mundur, iya tidak, itu taraddud, ya. Wa in aftaka nasu wa aftuka, walaupun orang sudah memberi fatwa, memberi keterangan kepadamu, atau mereka akan memberi fatwa kepadamu, tapi rasakan di hati, tanyai hatimu sendiri, ya, tanyai hatimu sendiri. Kalau fatwa itu bisa direkayasa, artinya orang itu bisa datang kepada para ulama ahli fatwa dengan memberi apa masukan kepada para mufti, ya syekh begini begini begini, yang sesuai dengan apa yang dia mau, bisa. Dan para ahli fatwa itu tidaklah orang-orang yang alimul ghaib, yang ngerti perkara ghaib, apa yang dibalik kata-kata zahir itu, ya. Jadi para mufti bisa ditipu oleh para pencoleng fatwa ini tadi. Jadi kalau masalah fatwa bisa orang menipunya, nah, tetapi hati tidak bisa ditipu. Hati tidak bisa ditipu. Mungkin kau mendapatkan fatwa dari ulama halal, ini halal, karena mengikut atau berdasar dengan keteranganmu yang menutup-nutupi sesuatu di sana, sehingga kamu dapat fatwa halal, ya. Tetapi hatimu tidak akan bisa rela dengan itu. Nah, begitu sifatnya, sampai diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tiqam. Bagaimana orang itu bisa membolak-balikkan fatwa, artinya bisa mencoleng fatwa. Diceritakan di suatu daerah, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ada satu amalan orang-orang tarekat sufiyah yang di sana mereka menyanyikan bait-bait syair, lagu-lagu yang mengandung bait-bait syair, istilahnya sima, yang bait-bait syair itu menyentuh mereka sambil dipukul genderang dan ditiup seruling, sehingga sampai akhirnya terbawalah orang-orang yang zikir dengan musik itu tadi nangis, kemudian bahkan ada yang pingsan. Pingsannya karena dengan hasis, nah, dengan heroin atau dengan ganja. Katanya dalam rangka untuk mempercepat masuk ke alam malakut, katanya. Sehingga play. Kalau sudah mulai play, itu sudah masuk itu, termasuk itu. Begitu. Nah, ketika terjadi majelis-majelis zikir yang seperti ini, para ulama di situ menyatakan itu adalah perbuatan bid'ah munkarah. Ditahdir oleh ulama yang ada di situ, orang diperingatkan untuk menjauhkan diri dari majelis-majelis yang seperti itu. Nah, akhirnya enggak kehabisan akal para syaitan dari kalangan manusia ini, supaya tetap laku majelisnya ini dari para pelanggan, supaya jangan para pelanggannya lari dari dagangan agamanya, maka mereka pun cari fatwa dari ulama yang jauh dari negerinya, yang kira-kira tidak sampai berita tentang amalan itu yang telah ditahdir oleh ulama tempat itu. Berangkat ke negeri yang jauh, terus tanya, ya syekh, di negeri kami ada majelis yang di situ dibacakan nasihat-nasihat, kemudian dibawakan bait-bait syair yang isinya juga nasihat dan menyentuh, sampai para hadirin di majelis itu pada tersentuh dan nangis. Sebagian mereka bahkan pingsan. Bagaimana ya Syekh kalau ada majelis yang seperti itu? Kata Syekh, oh itu bagus. Itu bagus. Nah, bagus. Masuk. Pulang ini syaitan ini tadi ke negeri tempat dia ditahdir itu. Nih, Syekh Fulan bin Fulan di negeri Fulan menyatakan bahwa majlis kita ini adalah majlis yang baik. Ramai lagi majlisnya. Para pelanggan datang lagi. Ini diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk mengingatkan bahwa memang orang itu, cara-cara ahlul bid'ah itu antara lain ialah bagaimana untuk menipu ulama ahlus sunnah guna memberikan fatwa yang mencocoki dengan kemauan hawa nafsunya. Akhlak daripada akhlak-akhlak ahlul bid'ah ialah pencoleng fatwa. Ya, begitu. Nah, makanya Nabi SAW mengingatkan tentang sikap wara. Tanyai hatimu. Walaupun fatwa telah diberikan, tapi tanyai hatimu. Benar enggak apa yang kamu lakukan itu? Tentu sekali lagi, apa yang dianjurkan oleh Nabi ini ialah untuk orang yang masih normal hatinya. Kalau yang sudah abnormal sudah enggak bisa lagi dibicarakan. Ya, begitu. Hadis ini hasan, rawahu Ahmad, dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya atau dalam kitab Az-Zuhud wa Ad-Darimi fi musnadaihima. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dalam musnad keduanya. Selanjutnya, wan abi sirwah, dikasri sin dengan mengkasrahkan sin al-mahmalah tanpa titik, sin mahmalah sin tanpa titik. Nah, kalau sin pakai titik, sin mutallasah. Wa fathiha juga boleh sarwalah. Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan, memberitakan, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz, bahwa Uqbah Abi Sirwah ini menikahi seorang wanita putrinya Abu Ihab bin Aziz. Nikah sudah. Setelah nikah, fa'atat humra'atun, datanglah kepada Uqbah bin Al-Harith ini, si kemanten pria ini, didatangi oleh seorang wanita tua. Faqalat, wanita itu menyatakan, inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha, aku telah menyusui Uqbah pengantin putra, dan juga aku telah menyusui wanita yang dinikahinya. Jadi Uqbah dan wanita itu menurut pengakuan si wanita tua ini adalah saudara susu. Berarti kan mahram ya, gak boleh nikah, tapi sudah kadung nikah. Faqala laha Uqbah, Uqbah bilang kepada si wanita tua ini, ma'alamu annaki arda'tini wala akhbartini. Aku tidak tahu kalau engkau ini adalah wanita yang telah menyusui aku, dan engkau juga tidak pernah sebelum ini memberitahu aku. Kok baru sekarang setelah aku nikah kau beritahu aku? Artinya Uqbah di sini tidak yakin dengan pemberitaan ini. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati. Maka kemudian berangkatlah Uqbah. Uqbah waktu itu di Mekah. Berangkat menuju Rasulullah ke Madinah. Sampai di Madinah, fasa'alahu, Uqbah tanya kepada Nabi, kasus ini dilaporkan kepada beliau, bagaimana ini ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kaifa waqad qil, bagaimana lagi? Kan sudah diucapkan persaksian itu, kata Nabi, bahwa engkau dan istrimu ini saudara susu. Fafarokoha, maka segera Uqbah menceraikan istrinya ini. Fafarokoha Uqbah wa nakahat zaujan ghairah, dan kemudian menikahi istri yang lainnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, karena memang perkara sah dan tidaknya pernikahan itu bahaya sekali. Kalau ragu, hati-hati. Ya, urusannya apa? Ya zina. Nah, kalau keliru, berarti tidak sah kan? Zina. Hah? Berarti menikahi saudara susu dan itu haram. Nah, walaupun Uqbah masih ragu dengan pengakuan wanita ini, tapi nanti memberi bimbingan. Ya sudah diucapkan begitu, sudah dipersaksikan kayak gitu, ya sudah. Bagaimana lagi? Artinya memberi bimbingan supaya bersikap warak dalam hal nikah. Nah, jangan sembarangan. Begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما dan diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau. Qal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, aku telah menghafal wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah menyatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Nah, ini bimbingan di dalam hal apa? Wara', sikap wara'. Tadi sudah diberitahu oleh Nabi, kalau hati itu masih normal, itu hati masih dalam perkara dosa, dia akan goncang dan ragu. Nah, kalau kamu merasa begitu, tinggalkan yang meragukan kamu. Walaupun kamu belum pasti haramnya, tinggalkan. Nah, kepada yang kamu merasa mantap dengannya. Ya. Nah, kemantapan itu dengan ilmu. Dan keraguan itu dengan ketidakjelasan ilmu. Tapi kalau hati yang abnormal, justru dengan ilmu ragu, dengan kejahilan mantap. Nah, ini sudah abnormal. Sudah kuali gitu. Ya. Jalannya dengan kepala, bukan dengan kaki. Pesinya ditaruh di telapak kaki. Nah, itu sudah kuali. Kalau seperti itu sudah bukan ukuran lagi. Tapi yang normal ialah dengan ilmu menjadi mantap, dan dengan kejahilan orang itu serba ragu. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu, dan hendaknya engkau menuju kepada apa yang tidak meragukan kamu. Ya, itu namanya wara', sikap wara'. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maknahu, kata beliau, maknanya hadis ini ialah utruk ma tasyukku fihi. Hendaknya kamu tinggalkan apa yang kamu ragu padanya. Wa khudh ma la tasyukku fihi, dan ambillah apa yang tidak meragukan kamu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.